Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, malam hari ini kita akan mengkaji nama yang baru dari Asma'ul Husna yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita akan membahas tiga nama sekaligus. Namun tiga nama ini memiliki makna yang berdekatan, memiliki makna yang mirip karena akar katanya sama. Akar katanya sama. Apa tiga nama tersebut? Yang punya kitab silakan dibuka halaman 30. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Julayl hafizahullah Allah taala. الغفور الغفار غافر الذنب جل جلاله. قال تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وأما اسمه سبحانه الغفار فقد ورد في قوله تعالى: هو العزيز الغفار. وجاء الغافر مضافا مرة واحدة في القرآن، وذلك في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. Tiga nama tersebut adalah: satu, Al-Ghafur. Kenapa? Al-Ghafur. Yang kedua adalah Al-Ghaffar. Kenapa? Al-Ghaffar. Dan yang ketiga adalah Al-Ghafir. Kenapa? Al-Ghafir. Coba diulangi, apa yang pertama? Yang kedua, yang ketiga, Al-Ghafir. Kalau jenengan perhatikan, walaupun enggak paham bahasa Arab, mirip atau tidak? Mirip. Akar katanya sama, terdiri dari tiga huruf. Ghain, Fa, Ro. Itu akar katanya. Cuman redaksinya beda-beda. Yang pertama Al-Ghafur, yang kedua apa? Al-Ghaffar, yang ketiga Al-Ghafir. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semuanya terjemahannya apa? Maha Pengampun. Ya, baik Al-Ghafur, Al-Ghaffar maupun Al-Ghafir. Maha Pengampun. Tapi apa sebenarnya maknanya dari nama-nama ini akan kita bahas insyaallah. Sebelumnya kita akan bawakan terlebih dahulu dalilnya. Pertama Al-Ghafur. Al-Ghafur ini dari tiga nama tersebut yang paling banyak terulang dalam Al-Quran adalah yang pertama, yaitu apa? Al-Ghafur. Ini terulang dalam Al-Quran 91 kali. Berapa kali? 91 kali. Ini rekor yang pertama dari tiga nama tersebut. Yang kedua adalah Al-Ghaffar. Ini terulang 5 kali. Pinten? 5 kali. Yang terakhir Al-Ghafir, ini terulang cuma 1 kali. Coba diulang berapa kali yang pertama? 91 kali. Yang kedua 5 kali. Yang terakhir 1 kali. Saya akan bawakan contoh ayat dari masing-masing nama itu di Al-Quran. Kalau seandainya 91 ayat dibawakan semua, ya waktunya apa? Entong, ya, waktunya habis. Saya bawakan satu contoh saja dari setiap nama-nama ini. Baik, kita mulai dari Al-Ghafur. Contohnya ada dalam surat Asy-Syura. Surat apa? Asy-Syura, ayatnya nomor 5. Asy-Syura ayat berapa? 5. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala innallaha huwal ghafurur rahim." Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur, terus napa? Ar-Rahim. Sering banget ini digandeng antara dua nama ini, Al-Ghafur sama napa? Ar-Rahim. Al-Ghafur itu maha pengampun, Ar-Rahim itu maha penyayang. Sudah diampuni, napa? Disayangi lagi. Ada enggak pembantu nyolong pingkopang kaping terus dimaafkan terus ditambahi gajine? Wonten? Wonten? Coba angkat tangan. Bukan angkat tangan pembantunya maksudnya. Angkat tangan yang menyikapi pembantunya seperti itu. Wonten? Hampir tidak ada. Wong di ngapurani bewis mending, wong memaafkan saja sudah luar biasa, apalagi sampai di bonusi. Komentar orang kalau bonusi boktuman gitu kan ya. Tapi coba Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita mengulangi dosa? 5 kali, 10 kali. Dan setelah Allah berkenan untuk mengampuni, Allah kasih bonus. Bonusnya tidak sembarangan. Nopo? Surga. Coba. Makanya Al-Ghafur itu sering digandeng dengan apa? Ar-Rahim. Untuk menunjukkan betapa baiknya Allah. Betapa mulianya Allah. Betapa dermawannya Allah kepada para hambanya. Ini adalah nama yang pertama, Al-Ghafur. Dalam surat apa mau? Asy-Syura ayat pinten? Ayat 5. Kita pindah nama yang kedua. Apa tadi? Al-Ghaffar. Berapa kali? 5 kali. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar ayat 5. Surat Az-Zumar ayat 5. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal Azizul Ghafur." Maaf. Huwal Azizul Ghaffar. Napa? Huwal Azizul Ghaffar. Dialah Allah Al-Aziz. apa Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Kenapa digandingkan antara Al-Aziz yang maha nopo perkasa dengan Al-Ghaffar yang maha pengampun? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni bukan karena kelemahannya. Allah itu maha kuat. Allah itu maha perkasa. Allah itu mampu untuk menghukum hamba-hambanya. Namun dengan keperkasaannya, dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, Allah tetap berkenan untuk mengampuni hambanya. Berarti sangat nopo sayang, sangat baik. Kalau jenengan melihat dalam keseharian manusia, belum tentu orang yang memaafkan itu memaafkannya karena tulus pengen nopo memaafkan. Ada orang memaafkan karena gak bisa balas. Ya. Kenapa sih dening Singapura ini ya preman nih. Bungkai duwe backingannya apa? Kuat banget. Ya. Cek. Cek tes. Ada sebagian orang mau memaafkan, mau mengampuni bukan karena sayang dia, bukan karena kebaikan dia, tapi karena apa bau? Karena ketidakmampuannya, karena kelemahannya. Kenapa enggak balas? Wah, saya enggak mampu. Itu terlalu apa? Berat. Kalau saya harus hadapi, saya harus fight. Itu terlampau berat. Enggak. Anak kecil disakiti sama orang dewasa, kok enggak balas, Dek? Yo preman ning mungkae gede. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan, itu bukan karena Allah enggak mampu. Allah itu maha kuasa, Al-Aziz, maha perkasa. Allah bisa untuk membalas. Tapi kenapa Allah maafkan? Kenapa Allah ampuni? Karena Allah sayang kepada kita. Itu kenapa digandengkan antara apa? Al-Aziz dengan apa? Al-Ghaffar. Terakhir, apa tadi? Al-Ghafir. Waja'a al-Ghafiru mudhafan marratan wahidatan fil Qur'an. Nama Allah Al-Ghafir disebutkan di dalam Al-Quran bergandengan dengan kata Az-Zambi. Az-Zambi ini ku dosa. Yaitu dalam firman-Nya surat Ghafir ayat 3. Surat apa? Ghafir ayat 3. yaitu firman Allah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafiriz dzambi, Allah adalah Maha Pengampun dosa, wa qabilit taubi, dan berkenan untuk menerima taubat hambanya. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Tapi Allah juga kalau menyiksa, kalau menghukum, maka hukumannya sangat keras. Allah Maha Pengampun, tapi kalau nyiksa, siksaannya berat. Kontradiktif atau tidak? Hah? Allah Maha Pengampun, tapi kalau nyiksa, siksaannya berat sekali. Kepriwe? Bertentangan atau tidak? Hah? Bertentangan apa? Tidak. Penjelasannya gimana? Kok gak bertentangan? Katanya pengampun, kalau nyiksa kok berat? Pertama, bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Yang mengatakan bertentangan, angkat tangan. Satu. Tidak mungkin bertentangan. Kenapa? Tidak mungkin bertentangan karena tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya, itu tidak mungkin. Tapi kok, nah sekarang mari kita jelaskan. Pertama, kita harus sepakat dulu antara dua nama ini tidak bertentangan. Allah Maha Pengampun, dan juga Allah kalau menyiksa, siksaannya pedih. Ini tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Pertama, antara ampunan Allah dengan siksanya itu lebih dominan yang mana? Ampunannya. Ini yang pertama harus kita pahami. Sabaqat rahmati ghadabi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, kasih sayangku itu lebih dominan dibandingkan amarahku. Berarti Allah itu lebih banyak sayangnya daripada napa? Marahnya. Mau buktinya? Ya, kayaknya pernah kita sampaikan deh dalam nama Ar-Rahman sama napa? Ar-Rahim kalau enggak salah. Coba kita perhatikan kasih sayang Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita, kita dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala panca indera yang lengkap. Apa fungsinya? Untuk mencerna perintah, nasihat, wejangan dari Allah. Kita dikasih telinga untuk napa? Mendengar. Kita dikasih mata untuk melihat. Kita dikasih otak untuk berpikir. Kita dikasih hati untuk merenung, untuk mencerna. Ketika kita lahir sama Allah, kita dikasih modal. Sayangnya Allah kepada kita, Allah kasih kita modal. Enggak cukup kita dikasih modal, Allah turunkan kitab suci sebagai buku napa? Panduan hidup kita. Enggak cukup hanya sekedar diturunkan kitab suci, Allah kirim manusia-manusia untuk menjelaskan isi kitab suci itu. Sinten? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul usianya terbatas. Gimana mboten? Nggih. Begitu mereka wafat, Allah siapkan para ulama yang melanjutkan tugas para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tersebut, mereka mendapatkan tugas untuk melanjutkan amanah yang dahulunya dipikul oleh para nabi dan rasul. Baik. Allah iming-imingi kita dengan surga. Allah takut-takuti kita dengan apa? Neraka. Dalam banyak ayat di Al-Quran, Allah hanya memperingatkan dengan Al-Quran saja, tidak. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah kasih kita peringatan lewat kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Ada orang meninggal dunia, ada orang kecelakaan, ada bencana alam, ada angin ribut, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada virus. Segala itu Allah sediakan agar kita mau manut, patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak sarana Allah sediakan kepada kita agar kita mau istiqomah. Baik. Ternyata tabiat manusia sekian banyak diingatkan tetap saja nopo melanggar. Gino badan melanggar. Setelah melanggar, apakah tamat nasibnya manusia? Tidak. Dengan rahmatnya Allah sediakan ampunan. Berapa kali? Berapa kali Allah menyediakan ampunannya? Tidak terhingga. Siang dan malam Allah berkenan untuk menerima permohonan kita saat kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Seandainya berbuat dosa minta ampun diampun, berbuat dosa minta ampun diampun sampai akhirnya ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalnya masih punya banyak dosa. Sehingga ke neraka, maaf, sehingga ke alam akhirat sambil membawa nopo? Dosa yang banyak. Tamat? Tamat nasibnya? Tidak. Allah kasih peluang untuk orang ini agar dia bisa mendapatkan syafaat. Dari siapa? Dari nabi, dari malaikat, dari wali, dari Al-Quran, dari puasa. Sekian banyak alternatif syafaat Allah sediakan untuk membantu hamba ini supaya tidak jadi disiksa. Sudah. Ada enggak yang luput enggak dapat syafaat? Ada enggak? Ada. Berarti tamat nasibnya? Belum. Syafa'atil malaika wa syafa'atil anbiya wa syafa'al as-salihun walam yabqa illa arhamur rahimin. Para nabi sudah memberi syafaat, para malaikat sudah memberi syafaat, orang-orang saleh sudah memberi syafaat, syafaat semuanya sudah habis. Yang tersisa adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah ampuni sebagian hamba-hambanya tanpa lewat syafaat. Masih ada yang terlewat? Masih ada yang terlewat? Masih. Aja senang disit. masih ada yang terlewat. Berarti kemana? Berarti kemana? Ke neraka. Apakah orang Islam yang dimasukkan ke neraka karena dia tidak dapat syafaat siapapun, dia juga tidak dapat pengampunan dari Allah, apakah orang Islam yang masuk neraka ini tetap mendapatkan kasih sayang Allah? Tetap? Tetap. Karena dia ujung-ujungnya akan dikeluarkan dari neraka. Tidak selama-lamanya di neraka. Berarti mana yang dominan? Siksaan Allah atau ampunan Allah? Ampunan Allah. Dan terus siksaan Allah buat siapa, Ustaz? Ya sing wis kebangetan banget. Sehingga ada di antara orang-orang tersebut yang bakalan di neraka kholidina fiha. Akan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, itulah orang-orang yang memang layak mendapatkan apa? Siksaan Allah. Jadi kontradiktif atau tidak ayat tadi? Tidak. Karena lebih dominan kasih sayang siapa? Allah dibandingkan siksaannya. Baik, sekarang kita berpindah ke maknanya. Makna dari Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan Al-Ghafir. Iqra. Al-ma'na fi haqqillahi 'azza wa jalla. Fal-Ghafaru sattaru lidhunubi 'ibadihi wal musdidu 'alaihim thawba 'athfihi wa ra'fatihi. Wa ma'na as-sitr في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم والغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب كما يستر المغفر رأس المحارب ويقيه الضربات. Baik, sekarang kita bahas apa maknanya. Masih ingat tadi Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Itu akar katanya apa? Sama. Apa itu? Ghafaro. Apa artinya Ghafaro? Ghafaro itu di dalam bahasa Arab artinya adalah tutup. Kenapa? Tutup. T-U-T-U-P. Kenapa? Tutup. Berarti kalau diampuni artinya apa? Ditutupi. Nah, yang jadi pertanyaan, apane sing ditutupi? Mari kita dengerin. Fal ghafaru as-sattar li dzunubi ibadihi. Ghafar itu artinya adalah yang maha menutupi dosa-dosa hambanya. Sudah ketemu jawabannya, apa yang ditutupi? Dosa-dosanya. Wal musdilu alaihim thawba 'athfihi wa ra'fatihi. Yang menutupi hambanya dengan kain kasih sayangnya. Wa ma'na sitri fi hadha, makna tutup di dalam nama ini, annahu la yakshifu amral abdi li khalqihi. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membongkar aib hambanya ini di hadapan orang lain. Wa la yahtiku sitrahu bil uqubati allati tushahhiru fi uyunihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat orang itu terbongkar kesalahan-kesalahannya dengan azab yang membuat orang itu menjadi dikenal oleh semua manusia. Berarti intinya, ketika kita berbuat dosa, kemudian orang lain tidak tahu, itu bukan karena pinternya kita untuk nutupi. bukan karena sepandai-pandai menutupi bangkai maka akan tercium juga. Bukan karena itu. Bukan karena kita pinter, piawai untuk merahasiakan dosa-dosa yang kita kerjakan. Bukan. Tapi karena kita ini sedang ditutupi oleh sinten? Oleh Allah. Kenapa Allah tutupi? Kenapa Allah tutupi? Ben ketagihan. Supaya kita mau memperbaiki diri. Bukan karena Allah Azza wa Jalla ingin supaya kita ketagihan. Ora kewenangan iki ngesuk maning. Bukan. Tapi karena Allah ingin kita memperbaiki diri kita. Sehingga Allah kasih kita kesempatan pertama, kedua, ketiga. Sehingga Allah tidak ciptakan dosa itu memiliki aroma. Kira-kira cocoknya dosa niku aromanya nopo? Wangi apa bacin? Ya. Harum atau busuk? Busuk. Jadi kalau orang lain mengagumi kita, orang lain kalau ketemu kita, jan soleh temen jenengan, jenengan lo hebat banget, patuh taat sama Allah, gak pernah ketinggalan sholat jamaah, baik sama tetangga. Belum tentu ketika orang itu memuja-muji kita, itu karena kita benar-benar baik seperti apa yang dia puja-puji. Belum tentu. Bisa jadi karena aib-aib kita itu ditutupi sama Allah. Yang paling tahu tentang diri kita itu sinten? Allah dan kita sendiri. Maka jangan tertipu dengan pujian orang yang tidak tahu tentang kita. Kan ada sebagian orang ketika dipuji-puji, jenengan lu soleh temen. Iya ya nyong pancen soleh ya. Iya namanya soleh. Kita tuh jangan tertipu dengan apa? Dengan pujian orang karena orang itu tidak tahu. Ya. Jadi kita kan jadi, wah Ustaz dan Masya Allah alim banget. Belum tentu. Ya tadi, karena kita ini punya dosa-dosa yang sama Allah masih dinopo? Ditutupi. Maka kalau dosa kita sudah ditutupi oleh Allah, jangan dibongkar. Wong sudah ditutupi sama Allah kok dibongkar, jangan. Siapa yang bongkar? Diri sendiri. Ada sebagian orang seperti itu. Wong sama Allah sudah disayang, dikasih kesempatan, aibnya enggak diketahui sama orang lain. Kok malah bongkar-bongkar ngasih tahu, mau menginyong kayak kie. Tadi malam saya berbuat ini itu, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afah illal mujahirin." Semua umatku punya kesempatan untuk diampuni kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat di depan umum. Napa? Semua umatku punya peluang untuk diampuni, punya peluang untuk dimaafkan, kecuali gimetin ini. Jadi semua umat Islam itu punya peluang. Semua umat manusia punya peluang untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat di depan umum. Ada? Ada? Banyak. Ya. Bulan Ramadan, yang lainnya pada puasa. Udud nang pinggir dalan. Berarti udutnya nang kamar mandi baik. Ya. Ngopi di pasar, bakso, ya, nyeroto di warung terbuka pinggir jalan. Saat orang lain pada nopo? Puasa. Joget di panggung dengan pakaian minim. Nek ora minim? Ya. Ya. Ya lebih parah yang minim. Ini juga parah juga. Tapi lebih parah yang itu gitu. Ketika banyak yang nonton malah dia semakin bangga. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi Ustaz selain itu? Ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal ijhari, termasuk dalam kategori berbuat dosa terang-terangan, an ya'malal 'abdu bil-laili 'amalan, malam harinya dia berbuat dosa, thumma yusbihu qad satarahu rabbuhu, sampai paginya dia masih ketutup sama Allah dosanya. Enggak ada orang yang tahu. Fayaqulu, tapi begitu siang harinya dia berkata kepada temannya, ya fulan, qad amiltul barihata kadza wa kadza. Cerita sama temannya. Oke, mombong ijon, enak banget wedang ciune. Ya. Wong sudah diapa kan? Sudah ditutupi sama Allah kok. Dibongkar sendiri. Waqad bata yasturuhu rabbuhu fayabitu. Yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Sama Allah semalaman sudah ditutup-tutupi sama Allah. Orang lain gak ada yang tahu. Kok tahu-tahu dia pagi harinya malah dia buka tutup dari Allah tersebut. Pacaran umpet-umpetan. Ngesuke di-upload. Dikasih komen. Calon istri. Nembe apa? Calon. Kita ini ditutupi sama Allah. Maka jangan apa? Jangan bongkar. Jangan bongkar aib kita. Kita sedang dikasih kesempatan oleh Allah untuk taubat. Baik, kita pindah nama berikutnya. Wal ghafuru, adapun al ghafur, alladzi lam yazal yaghfiru dzunuba, yang selalu berkenan mengampuni dosa. Wa yatubu ala kulli man yatubu, dan akan terus menerima permohonan taubat hamba-hambanya. Ini makna al-ghafur. Makna al-ghafur yaitu senantiasa berkenan untuk menerima taubat hambanya kapanpun dia minta. Seberat apapun dan sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan. Sesering apapun dia mengulang-ulang untuk minta ampun. Itu makna dari Al-Ghafur. Seberat apapun dosa yang dia kerjakan, sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan, sesering apapun dia bolak-balik ngulangi minta ampun, akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Itulah makna Al-Ghafur. Makanya dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa, selama engkau mau berharap kepadaku, kepadaku niku kepada sinten? Kepada Allah. Maka aku akan berkenan untuk mengampunimu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Asal kita mau berharapnya kepada sinten? Kepada Allah. Maka orang yang habis melakukan perbuatan dosa itu, jangan putus asa. Sungguh rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan apa? Siksaannya. Terus berharap kepada Allah. Karena putus asanya kita itu sama saja kita masuk dalam perangkapnya sinten? Setan. Maaf ya, banyak orang, maaf, jadi pelacur. Banyak orang jadi pelacur. Itu awalnya karena dia berzina sekali. Atau maaf, karena dia mungkin diperkosa. Setan datang saat itu. Kamu itu sudah apa? Sudah kotor, sisan baik. Itu berarti terjerumus kepada apa? Perangkapnya setan. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Ya bna Adam, wahai anak Adam. Law balagat dzunubuka ananas samai." Wahai anak Adam, seandainya dosamu menumpuk sampai ke langit. "Tsummastaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Kemudian engkau mau untuk minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Bayangkan, dosa kok numpuknya sampai kemana? Langit. Sebanyak itu tumpukan dosa hamba. Kalau dia mau minta ampun, Allah akan ampuni, dan Allah mengatakan, "La ubali, aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu." Dan yang terakhir, kata Allah Azza wa Jalla, "Ya bna Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani bikurabil ardi khataya." Seandainya engkau datang menemuiku. Menemuiku itu maksudnya apa? Mati. Seandainya engkau mati dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi. Allahu Akbar. Pinten ton niku. "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Tapi engkau tidak pernah berbuat syirik. Sekecil apapun, sedikit apapun. Berarti dosa-dosa tadi itu non syirik. "La ataituka biqurabiha maghfirah." Maka aku pasti akan mendatangkan ampunan sebesar bumi pula. Jadi syaratnya ya, kalau dapat ampunan Allah tadi berharap, satu. Yang kedua beristighfar, dua. Yang ketiga jangan berbuat apa? Syirik. Selanjutnya kita akan bahas insyaallah apa buah manis dari mengimani nama-nama ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada kalimat yang kelewat, kama yasturul mighfaru ra'sal muharib. Jadi dalam bahasa Arab, tutup kepala orang yang perang, tutup besi yang biasa dipakai oleh orang yang perang itu bahasa Arabnya mighfar. Ya, mighfar itu diambil dari kata yang sama, ghafara. Kenapa dinamakan mighfar? Yaqihid dharabat. Karena kalau pakai besi itu dia akan ketutupi kepalanya dari napa? Sabetan-sabetan pedang. Ini sekedar makna secara bahasa saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.